Kauluhu qala lafdhuhu wa kasura maknahu. Muhtasar atau kitab ringkas adalah kitab yang kalimatnya singkat tapi maknanya luas, ya. Kalimatnya singkat maknanya luas. Walidzalik qala ba'dhum al-kalamu yuhtasaru liyufat wa yubsata liyufham. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalimat itu diperpendek supaya dihafal dan diperpanjang supaya difaham. Jadi sebenarnya kitab-kitab yang ringkas, ya, kitab-kitab matan itu sebenarnya tidak untuk difahami, tapi untuk dihafalkan, ya. Kitab pendek itu untuk dihafalkan, bukan untuk difahami. Kalau yang kitab-kitab yang beberapa jilid itu baru difahami. Wa qad ihtalafat ibaratuhum fi tafsiril muhtasari ma taqarrubil makna. Jadi pengertian dari para ulama yang mengartikan atau mendefinisikan kata muhtasar itu berbeda-beda, tapi maknanya mirip-mirip, ya, maknanya mirip. Faqilah huwa ruddul kalami ila qalilihi ma'stifa'il makna wa tahsilih. Ada yang mengatakan muhtasar adalah mengembalikan kalimat ke memilih kalimat yang singkat tapi memenuhi maknanya. Jadi kalimatnya singkat tapi maknanya tidak ada yang hilang, ya, maknanya penuh. Waqilah wal iqlalu bila ikhlal. Jadi mempersingkat tanpa merusak, ya. Singkat tanpa merusak. Ikhlal itu ya mencacat, ya. Singkat tanpa mencacat. Waqilah taksirul ma'ani ma'a taqlilil mabani. Ada yang mengatakan muhtasar adalah memperbanyak makna beserta mempersingkat apa itu kalimat, nah, mempersingkat kata. Mabani maksudnya ya kata, ya. Memperbanyak makna tapi memperbanyak makna serta mempersingkat kata. Waqilah hadful fuduli ma'stifail usul. Ada yang mengatakan muhtasar adalah menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak perlu serta apa ya? memenuhi yang pokok-pokok. Jadi yang pokok ditulis tapi yang tidak penting dihilangkan. Waqilah taqlilul mustaksir, taqlilul mustaksar, ya, mungkin, ya. Wa dhamil muntasir, mustaksir, ya, mustaksir wa dhamil muntasir. Ada yang mengatakan muhtasar adalah mempersingkat kalimat yang panjang dan mengumpulkan kalimat yang tercecer. Muntasir itu yang apa, ya, yang tercecer, ya, maksudnya tidak ada di sini dan di sana gitu. Apa itu, sesuatu yang tidak berkumpul, lawannya berkumpul itu apa, ya, berserakan. Pokoknya muntasir itu kalimat yang tidak berkumpul. Jadi yang tidak berkumpul dikumpulkan, yang banyak disedikitkan. Qauluhu huwa lughatan al-fahmu ay mutlaqan limadzaqa wa ghairih. Waqila fahmu ma, ini kurang ma mungkin, ya. Fahmu madzaqa. Ini bisa dicek, ya, di kalau barangkali ada yang nyimak dengan kitab aslinya, ini menurut saya ini kurang ma ini, ya, fahmu madako. Kalau betul, ya, di komentari, ya. Kalau salah berarti ya saya yang salah. Ini mengartikan fikih, ya. Fikih secara bahasa adalah memahami secara mutlak, ya. Tidak harus memahami sesuatu yang rumit, ya. Dako ini sesuatu yang lembut, maksudnya yang rumit. Ada yang mengatakan fikih itu memahami sesuatu yang rumit saja. Jadi memahami sesuatu yang biasa-biasa itu tidak fikih. Ini menurut pendapat yang lain. Wastilahan al-ilmu bil ahkam. Menurut istilah, ya, istilah para ulama, fikih adalah mengetahui hukum. Al-muradu biha huna an-nisabu at-tamah. Yang dimaksud dengan hukum adalah hubungan sempurna. Katsubutil wujubi lin-niyah fil wudu fi qaulina an-niyatu fil wudu wajibatun. Jadi hubungan sempurna itu misalkan kalimat dalam fikih, ya, an-niyatu fil wudu'i wajibah. Niat wudu hukumnya adalah wajib, ya. Niat wudu adalah wajib. Jadi menetapkan kewajiban ke niat itu namanya hubungan, ya. Menetapkan kewajiban ke niat itu namanya hubungan, nisbat, ya. Nisbat yang sempurna. Wa thubutin nadbi lil witri fi qaulina al witru mandub. Seperti contoh yang lain, misalkan al-witru mandub, sholat witir adalah sunnah, ya. Menetapkan kesunahan ke witir itu namanya nisbat, namanya hubungan. Hubungan ini terjemah saya, ya. Kalau salah ya mohon maaf. Wa kharaja bil ilmi biha al ilmu bizawat. Kata sawuri insan falayusama fikhan. Jadi fikih adalah mengetahui hukum. Objeknya adalah hukum, mengecualikan pengetahuan tentang benda, ya, pengetahuan tentang benda, mengetahui benda. Mengetahui benda itu bagaimana? Contohnya seperti mendefinisikan manusia. Manusia kan benda, ya. Insan adalah manusia adalah al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Nah, itu bukan fikih itu. Itu masuknya ke ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu termasuk babnya adalah tasawur, ya. Tasawur itu ya ta'rif, definisi. Itu pengetahuan tentang zat, ya, mengetahui zat, bukan mengetahui hukum. Qauluhu asyariyah kharaja biha al-ilmu bil ahkam al-aqliyah kal ilmi bi anal wahid nisful itsnain. Jadi hukum yang diketahui terkhusus hukum syariat saja, sehingga mengecualikan hukum yang sifatnya akal. Hukum yang akal itu seperti mengetahui bahwa satu adalah separuh dua, satu itu setengahnya dua, satu adalah setengah dua, itu satu merupakan separuh dua, setengahnya dua. Ini hukum yang sifatnya akal, ya. Wa syar'iyatu nisbatun li syar'i bimana syari' wahuwallahu ta'ala awin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata syar'iyah ini adalah nisbat, ya, kata yang dinisbatkan kepada syara', ya. Syara' yang diartikan yang mensyariatkan. Jadi syariat itu ya bisa diterjemah dengan aturan, ya. Aturan, tapi yang dimaksud adalah yang membuat aturan. Yang membuat aturan itu bisa diartikan Allah, bisa diartikan nabi. Tapi kalau diartikan nabi ya tidak arti secara hakiki, ya, karena secara hakiki ya hanya Allah saja yang membuat aturan, kan Allah. Nabi hanya menyampaikan kepada kita. Qauluhu al-amaliyati kharaja bihil ilmu bil ahkami syar'iyyah al-i'tiqadiyah kasubutil wujub lil qudrah fi qaulina al-qudrah wajibatun lillahi ta'ala wa kadza baqiyatu sifah. Jadi ilmu syariat yang dipelajari dalam fikih terkhusus perbuatan, ya, terkhusus amal atau perbuatan. Jadi mengecualikan hukum-hukum syariat yang sifatnya keyakinan. Kalau keyakinan kan tauhid, ya. Seperti sifat kudroh itu pasti dimiliki Allah. Kudroh pasti dimiliki Allah. Menetapkan kepastian sifat kudroh kepada Allah itu adalah mengetahui hukum syariat, tapi hukum syariat yang hubungannya dengan keyakinan dan juga sifat-sifat yang lain. Wa hadza yusamma ilmal kalami wa ilmat tauhid. Kalau pengetahuan hukum syariat yang terkait dengan keyakinan itu namanya ilmu kalam dan ilmu tauhid, ya, bukan ilmu fikih. Wal muradu bil amaliyah al muta'alliqatu bi kaifiyati amal walau kana qalbiyan kan niyah. Yang dimaksud dengan kata amaliyah di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan tata cara melakukan sesuatu, tata cara melakukan, ya. Walaupun hal itu ada di dalam hati. Jadi hati itu kan tidak bisa dikatakan melakukan, ya, pekerjaan hati seperti niat, ya. Niat ini termasuk bagian dari fikih, walaupun niat bukan pekerjaan, bukan perbuatan. Ya perbuatan, tapi perbuatan hati. Fasolatu fi qaulina as-salatu wajibun amalun wa kaifiyatuha ay sifatuhu al-wujub wal hukmu huwa thubutul wujubi lis-shalah. Nah, ini ada penjelasannya, ya. Jadi ucapan salat wajib, ya. Salat adalah wajib, itu salat adalah amal, ya. Salat, jadi saya mengucapkan salat adalah wajib, itu salatnya namanya amal, ya. Wajib itu namanya kaifiyah, ya. Kaifiyahnya wujub, ya. Jadi dalam usul fikih itu masdar, ya. Ini kan wujub, ini kan masdar, ya. Masdar dengan isim fa'il ini dibedakan. Kalau hukumnya, sifatnya itu adalah wujub, ya. Sifatnya adalah wujub. Jadi sifat sholat atau hukum sholat itu tidak wajib, tapi wujub. Nah, ini tidak terlalu penting sebenarnya. Kemudian hukum adalah menetapkan kewajiban ke sholat, ya. Jadi sholatnya adalah amal, sifat sholat adalah wajib, menetapkan wajib ke sholat adalah hukum. Wa niyatu fi qaulina an niyatu fil wudu'i wajibatun amalun qalbiyun wa kaifiyatuha al wujub wa hukmu huwa thubutul wujub bil niyah. Kemudian contoh yang lain, misalkan niat wudu adalah wajib. Berarti niat adalah perbuatan hati, ya. Jadi di kalimat niat wudu adalah wajib, itu niatnya adalah amal hati. Kemudian apa itu sifat atau sifatnya adalah wujub, ya. Sifatnya tidak wajib tapi wujub, ya. Sifatnya itu tidak wajib tapi wujub. Wajib kan isim fa'il, ya. Wujub ini kan masdar. Kalau hukumnya adalah menetapkan kewajiban keniyah, ya. Semoga difaham, ya.